Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'madina. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan daras atau kajian dari kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan beberapa ayat atau surat di dalam Al-Quran, yang mana pada kajian sebelumnya kita telah membaca hadis yang ke-1027 tapi belum selesai. Maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan atau mengulang dari awal hadis supaya bisa kita memahaminya dengan benar. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan amanah kepadaku untuk menjaga zakat Ramadan, yakni zakat fitrah. Zakat al-fitr. Fa'atani atin faja'ala yahthu min at-ta'am fa'akhadtuhu. Maka datang seseorang kemudian dia langsung mengambil makanan, maka saya pun menangkapnya. Fakultu, saya mengatakan la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala inni muhtajun. Kemudian dia berkata, sesungguhnya saya orang yang butuh. Orang yang fakir. Wa alayya 'iyalun wa bi hajatun syadidatun. Dan saya memiliki tanggungan keluarga. Dan saya sangat membutuhkan. Farahimtuhu fa khallaitu anhu. Maka saya kasihan kepadanya dan saya pun membiarkannya. Fa asbahtu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah ma fa'ala asiruka al-barihah. Maka pada pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Nah, tiba-tiba Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah. Sementara Abu Hurairah belum menyampaikan informasi ini kepada beliau. Nah, tentunya Rasulullah tahu dari wahyu dari atas langit sana. Dan ini menunjukkan tentang kebenaran nubuwah Nabi kita Muhammad SAW. Dan hadith ini atau kisah ini bisa dijadikan sebagai dalil min dalailin nubuwah. Sebagai bukti tentang kebenaran nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya menjawab, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan farahimtuhu faqallaitu sabirahu. Wahai Rasulullah, dia mengeluhkan kebutuhan dan keluarga. Maka saya kasihan kepadanya lalu saya melepaskannya. Faqala ama innahu qad kadzabaka wa sayaudu. Ketahuilah sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu, wa sayaudu, dan dia akan kembali. Fa araftu annahu sayaudu, maka saya yakin, saya tahu bahwasanya dia akan kembali. Ini para sahabat mereka itu sangat yakin akan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedikit pun tidak meragukan berita. Ketika Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah bahwasanya orang ini akan kembali. Nah, maka Abu Hurairah sangat yakin bahwasanya dia akan kembali di qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farasatuhu, maka saya pun menunggunya. Faja'a yahtu minat ta'am, yakni pada malam kedua tiba-tiba dia datang mengambil makanan. Fakultu, maka saya mengatakan, la arfa'annaka ila Rasulillah, saya akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, da'ni fa inni muhtajun wa alayya iyalun la a'udhu. Lepaskan saya, sesungguhnya saya ini adalah orang yang butuh. Wa alayya iyalun, dan saya memiliki tanggungan keluarga, la a'udhu, saya berjanji enggak akan kembali. Nah, farahimtuhu fa khallaitu sabilahu, maka saya kasihan kepadanya dan melepaskannya. Fa asbahtu fa qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada pagi harinya Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariyah, wahai Abu Hurairah, apa yang telah dilakukan oleh tawananmu tadi malam? Qultu, ya Rasulullah, saya katakan, ya Rasulullah, syaka hajatan wa iyalan, dia mengeluhkan kebutuhan dan keluarga. Farahimtuhu fa khallaitu sabilahu, maka saya kasihan kepadanya dan saya melepaskannya. Faqala innahu qad kadzabaka wa sayaudu, sesungguhnya dia, Nabi mengatakan, sesungguhnya dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali. Naam. Barakallahu fikum. Farasatuhu ats-tsalitsah, maka saya menunggunya untuk ketiga kalinya. Faja'a yahtu minat ta'am, tiba-tiba dia datang mengambil makanan. Fa'akhadtuhu, saya menangkapnya. Fa'kultu la arfa'annaka ila Rasulillah, wa hadza akhiru thalathi marratin innaka taz'umu annaka la ta'udu thumma ta'udu. Nah, saya akan membawamu kepada Rasulullah dan ini kali ketiga yang terakhir. Engkau mengaku bahwasanya engkau tidak akan kembali, akan tetapi kemudian engkau kembali. Faqala, kemudian dia mengatakan, da'ni fa inni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu biha. Lepaskan saya, maka sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat tersebut. Qultu ma hunna, saya katakan, apa itu? Nah, qala, lalu orang tadi mengatakan, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi, apabila engkau hendak tidur menuju ke pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi. Fa innahu lan yazala 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih. Maka sesungguhnya apabila engkau membaca ayat kursi tersebut, maka senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pelindung kepadamu. Wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbih, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Fa khallaitu sabilahu, lalu Abu Hurairah mengatakan, saya melepaskannya. Fa asbahtu, pada pagi hari. Fa qala li Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka al-bariha, apa yang telah diperbuat oleh tawananmu tadi malam? Fakultu, ya Rasulullah, saya mengatakan, ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha, dia mengaku bahwasanya dia mengajarkan kepadaku beberapa kalimat yang mana Allah akan memberikan manfaat kepadaku dengan kalimat tersebut. Faqallaitu sabilahu, lalu saya melepaskannya. Qala wa ma hiya, apa itu? Nah, kata Rasulullah, qultu qala li, Saya berkata, Abu Hurairah berkata, dia berkata kepadaku, idza awaita ila firasyika faqra ayatal kursi min awwaliha hatta takhtimal ayata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apabila engkau hendak tidur menuju ke pembaringanmu, maka bacalah ayat kursi dari awal sampai engkau menamatkannya. Yani ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, sampai selesai. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, yakni orang tadi, la yazalu 'alaika minallahi hafizun, senantiasa akan ada penjaga untukmu dari Allah, dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi hari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ama innahu qad sadaqaka wa huwa kadzubun. Ketahuilah sesungguhnya dia telah berlaku jujur kepadamu, yakni perkataan yang terakhir tersebut tentang ayat kursi, dalam keadaan dia itu adalah seorang pendusta. Naam. Dia telah jujur kepadamu, naam, tentang apa? Ayat kursi tersebut. Sementara dia adalah seorang pendusta. Ta'lamu man tukhatibu mundu salasin ya Abu Hurairah? Apakah engkau tahu siapa yang engkau ajak bicara selama 3 hari ini, wahai Abu Hurairah? Fakultulah, saya katakan tidak. Qala dzaka syaitanun. Dia adalah syaitan, kata Nabi Muhammad SAW, hadits dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadits Abu Hurairah ini yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, padanya terdapat sebuah peristiwa yang sangat luar biasa, yang banyak sekali pelajaran penting yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Yang mana di dalam hadits ini diceritakan bahwasanya Abu Hurairah ditunjuk oleh Nabi SAW untuk menjaga zakat Ramadan, yakni zakatul fitr, nam zakat fitrah, yang mana kita serahkan sehari atau 2 hari sebelum Id. Dan Abu Hurairah ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai barakallahu fikum yang menjaga zakat tersebut. Sehingga pada malam harinya datang seseorang yang tiba-tiba mengambil. Dan hal itu terjadi selama 3 malam. Dan Nabi SAW mengetahui kejadian tersebut sebelum Abu Hurairah menceritakan kejadian tersebut kepada Nabi SAW. Di sini ikhwan fiddin terdapat sebuah dalil. Nah, bahwasanya zakatul fitr atau zakat fitrah itu berupa makanan. Berupa makanan. Nah, sebagaimana hal ini yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyerahkan kepada pihak yang diberikan amanah dalam hal ini, barakallahu fikum, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu berupa makanan. Tahu dari mana? Di sini disebutkan faja'a yahzu minat ta'am, yakni orang tersebut datang mengambil makanan. Makanan ini adalah zakat fitrah. Nah, baik itu berupa gandum, beras, kurma, yang jelas naam kut, makanan pokok yang dia makan. Adapun kita orang Indonesia, maka kita menyerahkannya dalam bentuk beras, karena beras adalah makanan pokok kita. Kemudian ketika orang ini ditangkap, dia selalu mengeluh bahwasanya dia itu orang butuh, orang yang memiliki banyak tanggungan keluarga. Nah, dia adalah orang fakir, sangat-sangat membutuhkan. Yang menyebabkan Abu Hurairah barakallahu fikum merasa kasihan kepadanya lalu dilepaskan. Nah, kenapa Abu Hurairah berani melepaskan tawanan tersebut padahal dia mencuri makanan, sementara Abu Hurairah telah diberikan amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga makanan tersebut. Nah, dikarenakan Abu Hurairah juga paham dan sadar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang pengasih, seorang yang sayang kepada umatnya. Naam, hati beliau mudah tersentuh. Naam, barakallahu fikum. Dan dia merasa bahwasanya apabila Rasulullah berada pada posisi dia, maka Rasulullah pun akan melepaskan orang ini. Naam. Karena husnuzan yang sangat luar biasa pada diri Abu Hurairah. Naam, sehingga dia pun melepaskan orang ini. Husnuzan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada kali yang ketiga, naam, atau malam yang ketiga, orang ini datang lagi dan mencuri makanan, dan Abu Hurairah bahkan mengancamnya. Naam, ini adalah yang terakhir. Ini adalah yang ketiga. Engkau mengaku untuk tidak kembali. Naam, saya akan menyerahkanmu kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi orang ini tiba-tiba mengajarkan kepada Abu Hurairah beberapa wirid, yaitu membaca ayat kursi menjelang tidur. Ketika seseorang sudah berada di atas pembaringannya menjelang tidur, dia membaca ayat kursi, maka ganjarannya adalah dia akan selalu mendapatkan penjagaan dari Allah, dan syaitan tidak akan mendekatinya sampai pagi hari. Nah, maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ama innahu qad shadaqaka." Ketahuilah bahwasanya orang ini telah jujur kepadamu. Untuk kali yang ketiga ini dia jujur kepadamu walaupun dia itu adalah seorang pendusta. "Ta'lamu?" Kemudian Nabi mengatakan, "Apakah engkau tahu siapa orang yang engkau ajak bicara selama tiga hari ini?" Abu Hurairah mengatakan, "Tidak. Saya tidak tahu." Nabi mengatakan, "Dia adalah syaitan." Nah, dia adalah syaitan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang jelas pada hadis ini terdapat keutamaan membaca ayat kursi. Nah, ayat kursi. Kita akan lanjutkan. Kita sudah menjelaskan sedikit atau beberapa potong dari ayat kursi tersebut. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan. Barakallahu fikum. Yakni sampai pada ayat, "La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard." Miliknya lah, naam, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. "Ma fis samawati wa ma fil ard." Kalimat ini menunjukkan tentang cakupan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menguasai alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Rabbil Alamin, Rabb dari alam semesta. Apa itu alam? Alam itu apa? Nah, bagi yang sudah belajar salah satu usul, nah, yang rutin mengikuti kajian Ustaz Salman, akan paham apa itu alam sebagaimana yang dikatakan nam oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalikal alam." Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Nah, masuk bagian dari alamin. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Dan saya salah satu dari alam tersebut. Sehingga oleh karena itu, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, apa yang ada di dalamnya, matahari, bulan, bintang, air, udara, itu adalah alam. Dan siapa Rabb dari alam tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menciptakan alam semesta tersebut, yang memiliki dan yang mengatur dari alam semesta tersebut. Nah, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luas dan tidak terbatasi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih? Siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Di sini menggunakan lafaz man, lafaz istifham. Kalau kita belajar durusul lugah, man itu artinya siapa? Akan tetapi makna istifham di sini, mam di sini adalah nafi. Kalau kita terjemahkan sesuai dengan lafadznya, siapakah yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Maksudnya adalah la ahada yashfa'u indallah illa bi'idznillah. Tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu asy-syafa'ah? Ma'ruf. Syafa'ah adalah at-tawassut lil ghair li jalbi manfa'atin aw li daf'i madarrah. At-tawassut menjadi perantara untuk orang lain demi mendapatkan manfaat atau menolak bala, menolak madarrah. Menjadi perantara. Fulan ingin menyampaikan keluhan atau meminta sesuatu kepada penguasa, seorang penguasa. Akan tetapi dia rakyat jelata yang tidak dikenal sehingga akses untuk menuju kepada penguasa tersebut tidak ada baginya. Maka dia mencari seseorang yang dikenal dekat oleh penguasa tersebut. Dan dia mengatakan kepada orang tersebut, sampaikan kebutuhan saya, keperluan saya kepada penguasa. Maka orang ini telah menjadi asy-syafi' sebagai pemberi syafaat. Dia menjadi perantara. Barakallahu fikum. Dia menjadi perantara antara rakyat jelata ini dengan penguasanya. Barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan yang sangat penuh, yang tidak tertandingi. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, sehingga tidak ada seorang pun mampu untuk memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan manusia yang paling dekat atau makhluk yang paling dekat dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW, ketika ingin memberikan syafaat kepada umatnya, beliau tidak bisa langsung untuk menyampaikan atau memberikan syafaat. Akan tetapi beliau sujud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sujud yang sangat panjang. Beliau memuji-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian-pujian yang tidak pernah beliau sebutkan sebelumnya. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewenangan kepada Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Dan itu sangat ma'ruf kisahnya di dalam hadis asy-syafa'ah. Atau yang dikenal dengan syafa'atul uzma, syafa'at yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Naam. Inilah yang disebut dengan al-wasilah. Doa setelah azan. Naam, ati Muhammadanil wasilata. Berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Naam, al-wasilah. Inilah wasilah yang dimaksud barakallahu fikum, yaitu posisi yang mana beliau memberikan syafaat kepada umatnya, naam, pada yaumal mahsyar. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui apa yang di depan mereka dan di belakang mereka. Nah, barakallahu fikum. Yakni segala perkara yang telah lalu diketahui oleh Allah. Dan perkara yang akan datang pun juga diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak naam yang dikatakan oleh orang-orang Al-Qadariyah. Naam. Oleh orang-orang Al-Qadariyah. Mereka mengatakan annal amra unufun. Orang-orang Qadariyah mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengetahui sebuah kejadian kecuali setelah terjadinya kejadian tersebut. Al-Qadariyah al-Ula, Qadariyah yang pertama, naam, yang muncul pada masa tabi'in, naam, pada masa tabi'in, barakallahu fikum, yang dimunculkan oleh seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani dari Basrah, naam. Ma'bad al-Juhani. Di antara yang dia ucapkan adalah Allah qadar wa annal amra unufun, tidak ada takdir dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu tersebut. Nah, ini adalah akidah batilah dan bahkan akidah kufur yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Karena dia menentang ilmu Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Tahu apa yang ada di depan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Yang di depan adalah perkara al-mustaqbalah, perkara yang akan datang. Adapun yang di belakang adalah perkara yang sudah terjadi. Diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmu Allah itu sempurna. Wa annahu muhitun bikulli syai'. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menguasai segala sesuatu. Barakallahu fikum. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidaklah mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengajarkan kepada kita, maka kita tidak akan mengetahui. Nah, termasuk di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sifatnya adalah tauqifiyah. Nah, kita tidak bisa menetapkan ini nama atau sifat Allah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak menetapkan nama-nama dari dan sifat-sifat Allah kecuali nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang tidak Allah ajarkan kepada hambanya. Nah, di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah ada yang tidak Allah ajarkan kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Kemudian kita lanjutkan, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Nah, Al-Kursi, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kursi Allah? Maudi'u qadamayillah. Adalah tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tempat kedua kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kursi. Dan posisi kursi itu di bawah al-arsh. Dan posisi kursi itu di bawah al-arsh. Di atas kursi ada arsyur rahman. Nah, di atas kursi ada arsyur rahman. Wal arsyu a'zam minhu. Dan arsyullah itu lebih luas daripada kursi. Nah, arsyullah itu lebih luas daripada kursi tempat kedua kaki Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Mas-samawatu sab'u wal arduna sab'u fil kursi illa ka halqatin ulqiyat fi falatin minal ard. Tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan dengan kursi. Kursi yang disebutkan di dalam ayat wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Naam. Perbandingan antara tujuh langit dan tujuh bumi dengan kursi. Illa kahalqatin ulqiyat fi falatin. Melainkan seperti gelang. Naam, yang dilemparkan di tanah lapang yang luas. Minal ard. Naam. Itu perbandingannya. Nah, sehingga oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ard. Kursi Allah subhanahu wa ta'ala meliputi langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi SAW. Wa inna fadlal arsi alal kursi. Dan sesungguhnya perbandingan antara arsy dengan kursi. Kafadlil falati ala hadihil halqati. Seperti perbandingan tanah lapang yang luas tersebut dengan gelang tadi. Nah, dengan gelang tadi. Nah, jadi diibaratkan arsy itu adalah nam lapangan yang luas, kemudian kursi itu adalah gelangnya. Nah, sehingga sangat besar sekali perbandingan antara keduanya. Dan kursi tersebut juga apabila dibandingkan dengan bumi yang tujuh dan langit yang tujuh, itu seperti barakallahu fikum antara gelang dengan lapangan yang luas tadi. Langit yang tujuh, bumi yang tujuh diibaratkan dengan gelang, sementara kursi itu adalah lapangan yang sangat luas. Nah, barakallahu fikum. Al-Arsy. Arsyur Rahman sangat luas dibandingkan dengan kursi. Dan pencipta dari al-arasy, pencipta dari kursi, pencipta dari langit dan bumi. Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung dan lebih besar dari semua makhluknya. Semua ciptaannya. Nah, barakallahu fikum. Bahkan disebutkan di dalam sebuah ayat, naam, was-samawati matwiyatun biyaminih. Langit, naam, yang tujuh, nanti pada yaumul qiyamah semuanya terlipat di dalam tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bumi yang tujuh juga berada di dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Itu kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullaha qadrihi. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah, menghargai Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Sementara bumi semuanya berada di dalam genggamannya. Begitu pula langit terlipat berada di dalam genggaman tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala a'zham wa akbar. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Mulia, Maha Besar. Naam, atas semua makhluknya. Akan tetapi sangat disayangkan banyak dari umat manusia naam tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka lalai dengan kemaksiatan, lalai dengan dosa, lalai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saya masih ingat perkataan dari salah seorang tabi'i al-jalil. Naam. Ana lupa namanya. La tanzur ila sughril khati'ah walakin unzur man asaita. Janganlah engkau melihat kecilnya sebuah dosa. Naam. Akan tetapi lihat siapakah yang engkau maksiati. Nah, siapa yang dimaksiati Allah Subhanahu wa taala? Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang maha besar atas segala makhluknya, dialah yang kita maksiati. Sehingga dengan jenis dosa apapun, baik itu dosa besar ataupun dosa kecil, tetap saja kita bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin, Rabbul Arsyil Azim, Maha yang besar, Maha yang agung, yang lebih besar dari seluruh makhluk-makhluknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Masih banyak faedah atau pelajaran dari hadis Abu Hurairah ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.